Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan perjalanan dakwah tauhid setelah berakhirnya atau runtuhnya ad-daulah as-su'udiyah ats-tsaniyah dan bagaimana kembalinya as-su'udiyah ats-tsalitsah, sebelum itu kita akan mengenal para umara dan para ulama yang ada di ad-daulah as-su'udiyah ats-tsaniyah. Tokoh penting pada umara dari kalangan Ahlus Su'ud pada daulah as-su'udiyah ats-tsaniyah itu adalah Al-Imam Turki dan putranya Al-Imam Faisal bin Turki. Al-Imam Turki bin Abdullah rahimahullah, beliau adalah Al-Imam Al-Syuja' Al-Faris Al-Majid Wal-Syahm Al-Lawza'i Wal-Wahid. Beliau imam, syuja, pemberani. Al-Faris, Al-Majid. Wasyaham Al-Lawza'i. Al-Lawza'i, seorang yang berlian, cemerlang. Al-Wahid, satu-satunya. La yumathal fi syaja'a wal-bara'ah. Tidak ada tandingannya dalam hal keberanian dan kecerdasan. Wala nadhira lahu fil hilmi wal afwi wal ana. Dan tidak ada bandingannya dalam sifat hilm wal afwi, pemaaf, wal ana, berhati-hati, tidak terburu-buru. Al khalifa haqqan was syuja' sidqan bal auhat as-saj'an. Beliau seorang khalifah yang hak, seorang pemberani yang benar. Bahkan beliau satu-satunya pemberani yang sangat luar biasa, as-saj'an. Turki bin Al-Amir Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Saud. Syekh Uthman bin Bishr dalam kitabnya Unwanul Majid menggambarkan beliau wal imam asy-syahir al-faris al-majid alladhi la yumathiluhu ahadun fis syaja'a wal bara'a wa la yu'raf lahu nadhir fil 'afwi wal hilm wal ana kana syuja'an miqdaman mujahidan fi sabilillah. Qadimat al-wufud ilaihi minal buldan wal arban wa akramahum wa ahsana jawaizahum. Datang pada beliau para utusan, para duta dari berbagai negeri, wal arban, dari bangsa qabail-qabail Arab. Maka beliau pun memuliakan mereka dan memberikan sambutan yang hangat kepada mereka. Wa kana yakhruj kulla khamis wa thnain li hududid dars wa ijtima'il muslimin. Beliau keluar pada setiap hari Kamis dan hari Senin dalam rangka menghadiri dars, ya, dan berkumpul dengan kaum muslimin. Wa kana al-jalis al-muallim fi dhalika ad-dars asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan. sebagai muallim ya di pelajaran tersebut adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan. Pengajarnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa kana amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar. Beliau seorang yang getol dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa yursil an-nasa'ih ilal buldan. Beliau banyak mengirim berbagai nasihat ke penjuru negeri. Wa yahudduhum 'alal qiyam bi syara'il Islam. Menyemangati mereka kaum muslimin di berbagai penjuru negeri itu untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Beliau dan putranya Faisal ini sangat dikenal sebagai amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan itu bukan hanya lisan tapi murasalah, nasaih, maktubah. Yang sampai kalau seandainya rasail beliau dikumpulkan, ya berbagai rasail beliau berdua ini dikumpulkan akan menjadi sebuah kitab mujallad. Nah. Wabil jumlah famanaqibuhu wa makarimuhu ma'thura wa fadailuhu wa waqi'uhu mashhura. Wala tatabba'na ma madaha bihi min asy-sya'r wan nazar la tala ghayah. Wa fi ma nabbahna 'alaihi kifayah. Ini kesimpulan dari siapa? Syekh Utsman bin Bishr, sahib Unwanil Majid. Dan dalam masa pemerintahan beliau, para qadhi yang beliau tunjuk di Riyadh dan di berbagai kota lainnya sangat banyak disebutkan dalam Durar Saniyah nama-nama para qadhi tersebut. Di antaranya di Riyadh ada Syekh Abdurrahman bin Hasan sendiri, wa Syekh Ali dan Syekh Hasan, dua putra Syekh Husain bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan disebutkan sekian nama di dalam kitab tersebut. Adapun kisah bagaimana wafatnya beliau telah kita sebutkan dalam perjalanan kisah As-Su'udiyah yang lalu, yakni beliau terbunuh karena pemberontakan keponakannya yang bernama Musyari bin Abdurrahman. Kemudian Al-Imam Faisal bin Turki, beliau adalah Abu Abdullah Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud. Huwa al-khalifah al-adil al-zahid al-abid fakhrul Islam wal muslimin. Beliau seorang khalifah yang adil, al-zahid zuhud, ya, al-abid ahli ibadah, ahli zuhud dan ahli ibadah. Fakhrul Islam wal muslimin, kebanggaan Islam dan kaum muslimin. Nasir syariati sayyidil mursalin, pembela syariat sayyidil mursalin. Muhyil adl fil alamin, yang menghidupkan keadilan di penjuru alam. Nusratul muzlimin au madlumin, qami'al mu'tadin wal musrifin. Manba'ul karam wal ihsan, muayyidus sunnah wal quran. Adzab an hawzatiddin, alqa'im fi masalihil muslimin. Tentang kedudukan beliau ini, di antara khitab yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman ketika dalam surat beliau, dalam surat-surat beliau kepada Raja Faisal atau Malik atau Imam Faisal, di antara khitab yang beliau sampaikan dalam tulisan surat tersebut (tuh) Ghaba anna yakun khitab tersebut. Naam, fa Allah musta'an. Sudah natandai cuman enggak ketemu. Qadarallahu ma syaa fa'al. Baik, kita lanjutkan. Tentang Al-Imam Faisal rahimahullah. Para qadhi beliau pun demikian. Para qadhi Riyadh sekaligus mudarris beliau, para mudarris beliau di Riyadh, Syekh Abdurrahman bin Hasan, kemudian Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan, Syekh Ali bin Husain, Syekh Ali bin Husain dan Syekh Husain bin Ali bin Husain, Syekh Ibrahim bin Saif, Syekh Abdul Aziz bin Shalwan, Syekh Abdurrahman bin Adwan, Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Murshidi, Syekh Abdurrahman bin Bishr. Ini para qadhi di Riyadh masa, dalam masa pemerintahan beliau, sekaligus para mudarris beliau, guru-guru beliau. Para qadhi yang lainnya di berbagai kota di masa pemerintahan beliau sangat banyak, sangat banyak. Disebutkan nama-namanya di kitab Ad-Durar As-Saniyah. Fa kana rahimahullah amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar muhibban lil ulama wa mujalasatihim. Dia dikenal sebagai amir bil ma'ruf, seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, cinta kepada para ulama dan senang bermajlis dengan mereka. Wa kana 'ala tariqati abaihim fi ta'ahudir ra'iyyah bin nasa'ih. Dan beliau berjalan di atas tariqah para ayah-ayahnya, para kakeknya dalam menyikapi rakyatnya dengan nasaih. Beliau wafat di kota Riyadh, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kisahnya. Kemudian di antara ulama adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan, disebutkan dalam Durar Saniyah, huwa al-imam al-alim al-allama al-habr al-bahr al-fahama mufidu al-talibin marja' al-fuqaha wal-mutakallimin, yakni ahlul aqidah, al-mahfuf bi'inayati rabbil alamin al-alim al-rabbani wal-mujaddid al-thani jami' anwa'ul al-ulum al-syar'iyah wa muhaqqiq al-ulum ad-diniyah wal ahadith an-nabawiyah wal athar as-salafiyah warithu al-ilm kabiran an kabirin raja' al-ilmu bihi ghaddan ba'da an kana dabiran wa zahiran ba'da an kana ghabiran mufti firaqil anam nasir syari'ati sayyidil anam al-muwaffaq lis-sawabi fil jawab syaikhul islam al-syaikh Abdurrahman bin Hasan bin syaikh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa kana rahimahullah lahu al-yad at-tula fil usul wal furu' hatta lam yakun fi zamanihi afqah wala awra' wala azhad wala atba lis-sunnah minhu. Beliau memiliki al-yad at-tula, tangan yang panjang, yakni peran yang sangat luar biasa dalam al-usul wal-furu, hingga sampai-sampai tidak ada di zaman beliau yang lebih faqih, ya, lebih wara dan lebih zuhud dan lebih ittiba terhadap sunnah dibandingkan beliau. Fa ajma'a ala imamatihi fid din ahlu Najd wal Amsar, sehingga sepakat atas kedudukan keimaman beliau dalam agama penduduk Najd dan penduduk berbagai negeri yang lainnya. Sya'asaituhu fil aqtar wa syama'iluhu. Demikian pula tersebar reputasi beliau di berbagai penjuru dan keindahan biografi beliau. Di antara karya beliau Kitabut Tauhid, Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid, Qurratu Uyun Al-Muwahidin, ya. Demikian pula Ar-Rad 'alal Utsman bin Mansur. Lalu kashfu ma alqahu iblis ala Dawud bin Jarjis. Kemudian beliau juga memiliki mukhtasar terhadap kitab Al-Aql wa Naql karya Ibnu Taimiyah. Tafsir Al-Fatihah. Kemudian mukhtasar tafsir Qul Huwallahu Ahad dan banyak lagi yang lainnya. Ini Syekh Abdurrahman bin Hasan. Di antara masyayikh beliau di samping masyayikh dakwah salafiyah di Najd, ya. Kakek beliau, paman-paman beliau di samping ayahanda beliau sendiri. Tatkala beliau diasingkan di Mesir, dalam pengasingan itu beliau juga mengambil ilmu dari ulama yang ada di Mesir. Ulama yang ada di Mesir dan bahkan kepada Mufti Aljazair. Beliau juga sempat mengambil ilmu kepada Mufti Aljazair yang bermadhab Hanafi. Murid-murid beliau juga sangat banyak. Kemudian putra beliau Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Kana kamilan fi suratihi wa ma'nahu min al-husn wal ihsan wal hukm was su'dat wal-ulum al-mutanawwi'a wal-akhlaq al-jamila. Waqad sya'at manaqibuhu wa mahasinuhu fil wara wa athna 'alayhi ulama' Najd wal Amsar. Manaqib beliau dan kebaikan-kebaikan beliau tersebar di al-wara, di kalangan manusia, dan para ulama Najd dan ulama-ulama lainnya bil Amsar memuji beliau. Wadara fi tha'ir al-aqtar. Beliau juga dikenal dengan fasahah. Iya, wasyahama wasyaja'ah. Hadza Syekh Abdurrahman Abdul Latif bin Abdurrahman. Kemudian Syekh Abdullah Aba Batin. Beliau adalah al-imam al-alim al-allam al-faqih al-bahr al-fahama. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdurrahman Aba Batin Al-A'idhi, lahir di kota yang bernama Raudhah pada tahun 1194 Hijriah. Karya-karya beliau Hasyiah ala Syarhil Muntaha, kemudian kitab Kashfi Talbis Dawud bin Jarjiz, demikian pula Al-Intisar, sama bantahan terhadap Dawud bin Jarjiz. Beliau sebagai qadhi pada masa Imam Turki di Unayza dan Qasim. Berikutnya Syekh Hamad bin Atiq. Beliau adalah al-imam al-allama al-wari al-fahama. Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atiq. Beliau mengambil ilmu dari Syekh Abdurrahman bin Hasan dan putranya Syekh Abdul Latif. Di antara karya beliau Hasyiah fi kitab Tauhid yang berjudul Ibtalu Tandid, ya, dan berbagai nasail dan rasail serta fatwa. Berikutnya yang perlu kita sebutkan di sini adalah asbab nihayah hadhihi daulah As-Saudiyah Tsaniyah, sebab jatuhnya Daulah As-Saudiyah Tsaniyah Sebab-sebab itu diantaranya disinggung oleh Syekh Abdul Latif dalam surat beliau kepada Syekh Hamad bin Atiq, yakni hasala khalal fit tamassuk bi aqidati salafis salih min al-amr bil ijtima' wa nabdhi al-furqa wal ikhtilaf. Ya, terjadi khalal dalam masa Daulah Saudiyah Tsaniyah ini, terkhusus pada masa-masa pemerintahan Al-Imam Abdullah bin Faisal. Khalal dalam hal termasuk bi aqidati salafis salih, yaitu perintah untuk al-ijtima' bersatu di atas satu imam. Wa nabdhil furqa wal ikhtilaf. Ini dalam hadzal asl al-'azim terjadi khalal yang sangat besar, sebagaimana sudah kita singgung dalam peristiwa sejarah yang lalu, bagaimana al-imam masa pemerintahan al-imam Abdullah ditentang oleh saudaranya yang bernama Su'ud bin Faisal. Terjadilah fitnah besar, ya, sampai masing-masing meminta pertolongan pada negara-negara lain, pada Britania dan kepada Daulah Utsmaniyah, sehingga menyeret fitnah ini dalam daerah yang sangat besar. Ya, berputar fitnah ini dalam lingkup yang semakin luas. Dan kondisi ini digambarkan oleh Syekh Abdul Latif kepada Syekh Hamad bin Atiq dalam suratnya itu. Ya, waqad adraka rahimahullahu ta'ala bi bu'di firasatihi wa sidqiha anna min wara' tilkal fitnah asabi' ad-daulah al-utsmaniyah. Ya, digambarkan dalam surat itu dengan firasah beliau bahwa di balik fitnah ini ada campur tangan ad-daulah al-utsmaniyah, bal asabi' a'da'il Islam al-musattirin bi thiyabin nasihin, al-musattirin bi thiyabin nasihin, bahkan ada campur tangan para a'daul Islam lainnya yang bertabir dengan tabir sebagai nasihin, yang semuanya itu berujung pada jatuhnya nam ad-daulah al-utsmaniyah pada masa Al-Amir Al-Imam Abdurrahman bin Faisal, saudara Al-Imam Abdullah. Tatkala beliau harus meninggalkan Riyadh karena beliau melihat kondisi benar-benar tidak menguntungkan bagi Ahlu Su'ud dan sebaliknya, campur tangan kekuatan Ahlu Rashid semakin kuat, sehingga pada tahun itu 1309 Ahlu Su'ud meninggalkan Riyadh, dan Riyadh diduduki oleh Ahlu Rashid, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Rashid. Baik, sebelum kita mengikuti bagaimana Al-Imam Abdul Aziz bin Abdul Rahman kembali ke Riyadh dan mengembalikan kerajaan Ahlu Su'ud, yang dengan itu berdirilah Ad-Daulah As-Su'udiyah Al-Thadithah, yang beberapa tahun kemudian nama Ad-Daulah Al-Thalithah diganti oleh beliau menjadi Al-Mamlakah Arabiyah As-Su'udiyah. Sebelum itu kita ikuti bagaimana perjalanan Al-Imam Faisal bersama keluarganya, termasuk Abdul Aziz yang saat itu masih sangat muda. Al-Imam Abdul Aziz, ya, adalah putra dari Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Perjalanan beliau cukup berliku, ya, karena harus 10 tahun kurang lebih beliau berada di pengasingan. Tatkala beliau meninggalkan Riyadh setelah peperangan Al-Mulaida yang terjadi pada tahun 1308, ya, yang peperangan itu dimenangkan oleh Ahlu Rashid, sehingga pada tahun 1309 beliau harus hengkang dari Riyadh, maka beliau harus mencari tempat di mana, ya, beliau harus singgah. di mana beliau harus singgah. Karena beliau bersama beliau al-atfal wan-nisa, ada anak kecil, ada wanita dan keluarga al-su'ud yang lainnya. Sempat beliau di dalam perjalanan itu berupaya, melakukan upaya sekali lagi, melakukan perlawanan. Ya. Di dalam perjalanan itu beliau sempat mengumpulkan kekuatan dalam rangka upaya untuk melakukan perlawanan kepada Alu Rashid. Namun upaya itu gagal. Ya. Dalam pertempuran di Huraimlah beliau harus mengalami kegagalan yang besar. Maka beliau menuju ke wilayah Bahrain. Ya, beliau menuju ke wilayah Bahrain. Dan di dalam perjalanan itu sempat beliau ditawari oleh Ad-Daulah Utsmaniyah. Dengan syarat beliau harus ngikut kepada kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Beritahu oleh Daulah Utsmaniyah untuk mengembalikan kekuasaan Ahlus Su'ud di Riyadh. Namun dengan syarat beliau harus mengikuti atau tunduk sepenuhnya kepada Daulah Utsmaniyah. Namun tawaran ini beliau tolak. Tawaran ini beliau tolak. Dan dalam kondisi seperti itu beliau melihat bahwa Bahrain kurang sesuai dengan kondisi kurang sesuai dengan kondisi keluarga beliau. Maka beliau berupaya untuk mencari tempat lain, maka beliau memilih Al-Kuwait. Memilih Kuwait. Kenapa beliau memilih Kuwait? Karena Kuwait itu di samping kondisinya yang memang sesuai dengan keluarga beliau, di Kuwait, para penduduk Kuwait memiliki hubungan yang baik dengan para pedagang Najd. Penduduk Kuwait memiliki hubungan yang baik dengan para pedagang Najd. Nah, dengan beliau berada di Kuwait, beliau harapkan beliau bisa mengontrol atau mengikuti perkembangan Najd dengan apa? Dari para pedagang yang berdatangan ini tadi. Ini salah satu perhitungan beliau. Namun awal mula beliau ditolak. Hakim Kuwait, pimpinan Kuwait tidak mau menerima beliau dengan berbagai alasan tentunya. Namun akhirnya dengan bujukan dari Daulah Utsmaniyah, Kuwait pada waktu itu di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Dengan bujukan dari Daulah Utsmaniyah, maka Kuwait mau menerima. Ya. Yeah. Kenapa Daulah Utsmaniyah terpaksa membujuk Kuwait agar menerima Al-Imam Abdurrahman? Karena Daulah Utsmaniyah menghadapi problem di wilayah Ahsa. Wilayah Ahsa ada banyak kabail yang sulit untuk dikontrol. Tidak mampu mereka mengontrol para kabail tersebut. Yang bisa mengatasi itu Al-Imam Abdurrahman. Ya, maka dengan adanya lobby-lobby politik ini, Utsmaniyah berupaya merayu atau membujuk Kuwait agar menerima. Dengan harapan apa? Dengan itu dia bisa mengontrol para kabilah yang ada di Ahsa. Ala kulli hal, dengan berbagai alasan atau lobby-lobby politik ini, diterimalah Al-Imam Faisal bin Abdurrahman di Kuwait. Tatkala beliau masuk di Kuwait, sekitar tahun 1313 Hijriah, sekitar tahun itu, di Kuwait sendiri terjadi perpecahan dalam negeri antara para umaranya. Ya. Yang berkuasa pada saat itu adalah Muhammad bin Sabah. Namun saudaranya Jarrah bin Sabah dan Mubarak bin Sabah ini berupaya untuk menjatuhkan Muhammad bin Sabah. Ya. Yeah. Dan terjadilah perpecahan dan peperangan saudara di Kuwait. Ala kulli hal, akhirnya Muhammad bin Sabah berhasil digulingkan oleh Mubarak bin Sabah. Sementara pamannya, ya, paman daripada Muhammad bin Sabah atau afwan khal, ya, khal dari anak-anak Muhammad bin Sabah, yang berarti saudara Muhammad bin Sabah, ya, ini khalnya, khal aulatnya, saudara ibunya, saudara dari istri dari Muhammad bin Sabah. Ini berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan kekuasaan Muhammad bin Sabah sampai dia harus tersingkir ke luar negeri, ya, dan harus berupaya meminta bantuan dari Irak dan yang lainnya, termasuk dia berupaya meminta bantuan dari Al-Rashid. Ya, termasuk dia meminta bantuan dari Al-Rashid. Ala kulli hal, dari ini semua terseretlah Al-Rashid kepada putaran fitnah ini tadi. Di mana Al-Rashid posisinya? Di Riyadh. Ya, walaupun dia berupaya sekuat tenaga untuk menghindar awalnya, karena dia tahu bahwa Daulah Utsmaniyah saja tidak mau turut campur dalam konflik dalam negeri di Kuwait. Ya, awalnya Muhammad bin Abdullah bin Rashid menolak atau menghindar dari konflik di Kuwait. Namun pada akhirnya Al-Rashid tetap terseret dalam fitnah tersebut. 6. Nah, ketika itu Mubarak bin Sabah memberlakukan, ya, untuk wajib militer kepada seluruh rakyatnya, termasuk, ya, Al-Imam Abdurrahman bin Faisal, yang status beliau mendapatkan suaka politik di Kuwait, pun digerakkan untuk berangkat ke Najd dalam rangka memerangi Al-Rashid. Dalam rangka memerangi Al-Rashid, maka berangkatlah beliau, ya, di sebagai pimpinan di dalam pasukan ke Najd tersebut, yaitu di bawah pimpinan Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Keberangkatan pasukan Al-Imam Faisal ini diikuti oleh beberapa kabilah lainnya dari kabail Najd. Dari kabail Najd, di antara kabilah Ujman, ya, yang mereka juga punya kepentingan di wilayah Qasim. Mereka juga memiliki kepentingan di wilayah Qasim. Ala kulli hal, tibalah, ya, al-Imam atau pasukan ini di bawah pimpinan Al-Imam Faisal bin Abdurrahman atau bawah pimpinan Abdurrahman bin Faisal dalam pertempuran itu. Dua putra Abdurrahman ikut, yaitu Abdul Aziz dan Muhammad. Ya, Abdul Aziz dan Muhammad, yakni Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal dan Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal. Sementara Abdul Aziz, seorang yang terdidik layaknya para bangsawan Ahlus Su'ud yang lainnya, di samping beliau memiliki bakat kepemimpinan, ya, bakat komando militer yang baik, kecakapan strategi tempur yang cukup baik juga. Nah, tatkala tiba di daerah yang bernama Syauka, ya, tatkala di daerah yang bernama Syauka atau Syauki bil Kaf, Abdul Aziz saat itu memegang pasukan. Abdul Aziz pada saat itu memegang pasukan. Maka tiba-tiba muncul sebuah ide dari Abdul Aziz bin Abdurrahman ini untuk mengarahkan pasukannya ke Riyadh. Mengarahkan pasukannya ke Riyadh. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullah bin Rashid saat itu keluar dari Riyadh untuk kepentingan perang ini. Maka kesempatan ini ya, secara spontanitas dimanfaatkan oleh Abdul Aziz. Beliau melihat peluang untuk ke Riyadh, bukan, tentu saja bukan untuk merebut Riyadh karena masih jauh. Ya, namun untuk sebuah kepentingan menampakkan kekuatan beliau dan ingin melihat sejauh mana dukungan penduduk Riyadh terhadap Al-Saud. Ya, maka pada tahun itu yang terjadi pada tahun 1318 sampailah pasukan ini yang dibawa kepemimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman masuk ke kota Riyadh. Dan subhanallah, ternyata sambutan dari penduduk Riyadh sangat hangat dan luar biasa. Dari sini Abdul Aziz melihat peluang yang sangat besar untuk bisa mengembalikan kerajaan atau kekuasaan Al-Saud kembali ke Riyadh. Nah, maka sejak saat itulah ya, yakni singkat cerita, kemudian pasukan Kuwait yang dibawa kepemimpinan Al-Imam Abdurrahman ini pun ditarik mundur. Ya, ditarik mundur, Abdul Aziz pun ikut pulang ke Kuwait. Nah, sejak saat itulah, sejak tahun 1318 itu, ketika beliau berhasil singgah ke Riyadh bersama pasukannya, beliau berulang kali meminta kepada ayahanda untuk diizinkan membawa pasukan ke Riyadh. Ya. Di samping beliau juga meminta izin kepada Amir Kuwait agar diizinkan untuk membawa pasukan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Al-Saud ke Riyadh. Maka awal mula sang ayahanda tidak mengizinkan Abdul Aziz untuk bergerak. Ya. Tidak diizinkan. Kenapa? Ada beberapa alasan yang beliau lihat dari putranya ini. Yang pertama, beliau khawatir dalam usia yang masih sangat muda. Dalam usia yang masih sangat muda, beliau belum percaya sepenuhnya kepada putranya. Walaupun beliau tahu putranya memiliki keahlian dan kemahiran yang cukup. Kemudian yang kedua, alasan beliau adalah pengalaman yang beliau alami. Iya, pengalaman yang beliau alami ketika memimpin pertempuran melawan Al-Rashid kemarin di daerah Syauki. Iya, saat itu pertempuran tidak berimbang. Saat itu pertempuran tidak berimbang. Nah, yang membuat pasukan Kuwait harus ditarik mundur. Ini alasan yang ada pada diri sang ayahanda. Siapa? Abdurrahman bin Faisal. Namun sang putra tetap bersikukuh. Abdul Aziz bersyukur. Kenapa? Karena beliau melihat langsung bagaimana kondisi Riyadh. Ya, beliau melihat langsung kondisi Riyadh yang ini tidak disaksikan oleh sang ayahanda. Tidak dilihat oleh Al-Imam Abdurrahman bin Faisal. Ini. Sebaliknya, Amir Kuwait Muhammad bin Sabah mengizinkan. Ya, Muhammad bin Sabah sendiri mengizinkan Abdul Aziz untuk berangkat ke Riyadh. Kenapa? Kepentingan Kuwait. Ya, kepentingan Kuwait ini, kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan Al-Rashid. Nah, taib, sebelum kita mengetahui bagaimana perjalanan beliau nantinya Abdul Aziz bin Abdurrahman kembali ke Riyadh, kita mengenal dulu bagaimana sosok Abdul Aziz bin Abdurrahman ini. Beliau dilahirkan pada tahun 1297 Hijriah. Ada banyak versi, ya, banyak riwayat di kalangan ahlu sejarah kapan tahun lahirnya beliau. Adapun Az-Zarqawi, beliau menguatkan data sejarah bahwa beliau lahir pada tahun 1293 Hijriah, bertepatan dengan 1876 Masehi. Abdul Aziz Salah satu dari putra bangsawan Ahlu Su'ud, ta'addaba bil adab al-muta'athirah, bahwa terdidik dengan adab yang sudah berlaku di kalangan Ahlu Su'ud, keluarga yang selama ini terpadu pada mereka kekuatan atau kemampuan memimpin pemerintahan, sekaligus keluarga yang sangat memperhatikan munasaratul aqidati wat tauhid wa tatbiq asy-syari' al-islamiyah, sehingga al-imam atau al-imam Abdul Aziz bin Abdul Rahman terdidik dalam situasi yang seperti ini. Ya, beliau terdidik di atas pendidikan diniyah, di samping beliau terdidik ya untuk mewarisi tahta kerajaan, terdidik dalam kemampuan memimpin dan terdidik dalam kemampuan untuk berperang dan memimpin pasukan. Sehingga latihan-latihan yang beliau aram, yang beliau lakukan seperti ar-rimayah wa rukubul khail, ya, ini latihan yang selalu dikenyam oleh para bangsawan di kalangan Ahlu Su'ud, terkhusus mereka yang memang disiapkan untuk sebagai mewarisi tahta kerajaan. Nah, tayyib ya ikhwan, mungkin cukup sampai di sini malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.